Sadari diri ini hanya sebutir debu di hamparan pantaimu. Izinkanlah ku bersujud cintaku, karena diriku penuh dosa dan kesalahan, sendiri di kegelapan aku rindu cahayamu Tuhan. Bimbing langkah kakiku menapak suci jalanmu, bawa diriku ke surgamu Tuhan. Berikanku ampunan untuk semua kesalahan yang telah dan belum aku lakukan. Sadari diri ini hanya sebutir debu di hamparan pantaimu. Dan kesalahan sendiri di kegelapan aku rindu cahayamu Tuhan. Bimbing langkah kakiku menapak suci jalanmu, bawa diriku ke surgamu Tuhan. Berikan ku ampunan untuk semua kesalahan yang telah dan belum aku lakukan. Ku sadari, ku sadari.